استخرجنا درس أمثلة المفعول المطلق ومناب عن المصدر واذكر نوعه في كل منها. لا يا صفيه، قدوما مباركا. أبين صفات sifat dari apa? Ini bukan yang sifat. Apa ya, Hana? Muradif. Ini yang keempat, yaitu masdar naib an fa'lihi. Masdar menggantikan dari fi'il. Dan yang menggantikan maf'ul mutlak. Tidak hanya yang 8. Kalau yang 8 itu kan naib. Perhatikan soalnya. Istahri madrasi amsilatan amaf'ulil mutlak. Satu. Maf'ul mutlak. Atau. Dan. Yang menggantikan maf'ul mutlak. Salah satu dari dua. Harus sebutkan jenisnya. Uduman mubarakan ini yang keempat dari seperti mahlan, masdar yang menggantikan fi'ilnya. Untuk menjelaskan nauknya. Bayanan di nau'i, karena diberi sifat. Berikutnya. Kok jauh sekali. Sebelum itu masih ada. Kalau mudaris. Ikhlakon apa ini? Maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Jenisnya yang mana? Maf'ul mutlak kan ada tiga fungsi. Ta'kid dan imaknahu bayanan li adadi bayanan li naw'ihi. Yang mana? Ta'kid dan setelah fi'ilnya. Aghlaq wa yughliqu ighlaq. Berikutnya. Ziyadatan. Di ziyadatan. Mana ziyadatan? Diurut ke diurutkan? Kalau mudaris la laqad khaffaf staha kull at-tahfif. Ada enggak? Percakapan pelajaran ke-28. Wah. Tak ngendiri kak nih. Menung nyambung ngomong lah. Oh, rumah ini menang wae. Kulla tahfif. Sudah ketemu belum? Kulla. Ya. Itu namanya apa? Kulla itu? Pengganti. Naib. Naib maf'ul mutlak. Pengganti maf'ul mutlak. Ya. Dia lafad kul yang diidofahkan kepada apa? Masdar. Berikutnya Ba'dat takfif. Sama ya. Kul ba' terus. Ziyadatan. Zidha ziyadatan takfifatan. Ini yang fungsi yang mana ini? Nau bayan. Ini bayan nau. Nau bayan. Ibayani nau ini. Kenapa? Menjelaskan maknanya. Karena diberi sifat. Diberi sifat. Berikutnya. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'ataini yaumal arbi'a. Ada tidak? Mas mahfuz mutlak. Wong motore rong tekan kono kok ya kepriben. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'ataini yaumal arbi'a. Ada tidak mahfuz mutlak yang di situ? Yang dibaca nasab sebagai mahfuz mutlak. Kiraat, artinya, sungguh aku telah membaca pelajaran yang baru ini dua kali bacaan pada hari Rabu. Nah, kiraat ini ya, di sini untuk menjelaskan apa? Bilangannya, terus. Syarah tolakumul mufradatil jadi syarahan wajizan. Mana saatnya? Syarahan, ya. Apa ini? Jenisnya? Untuk apa? Jelaskan nawaknya. Terus. Belum, sebelum itu ada. Syarahan. Mufassalan. Sama dengan yang wajizan tadi. Fakallam Allah Musa takliman. Indah ya Pak Luqman. Takliman tadi ya. Fungsinya apa ini? Takit bayan. Mana takit bayan? Enggak ada takit bayan, enggak ada. Nah. Terus. Mana? Maaf, mutlaknya. Tartilan. Fungsinya untuk apa ini? Takit. Takit. Makna. Terus. Tasliman. Tasliman. Apa fungsinya? Takit. Makna. Nah. Terus. Karena. Sabar benar. Maha. Sobat. Nah. Saatnya. Takit. Sobat. Sobat. Dan syakkan juga ya. Terus. Oh iya, syakkan. Wazir. Qaulan jadida. Qaulan. Untuk apa ini? Sakit. Sakit. Berarti kan ada apanya? Ada naatnya tadi dan kalau diberi naat itu fungsi untuk bayan nawaihi. Fakat faza fauzan adima. Sama ya. Diberi sifat. Faza ya fuzu fauzan. Terus. Kulla wahidin. Bagaimana? Kulla wahidin. Nah, perhatikan. Kul yang dan ba'du yang apa? Diidofahkan kepada apa? Masdar. Wahid bukan masdar. Kula di sini maful bih. Bukan maful mutlak. Terus mana maful mutlaknya? Mi'ata. Naib. Bilangan tamisnya maful masdar. Jaldah. Nah, jadi kula di situ bukan maful mutlak. Tapi maful bih. Pezani, pezina laki-laki dan perempuan. Maka cambuklah masing-masing dari keduanya. Mi'ata jaldah. Terus. Tabar ruja. Makna? Taunya dari mana? Perhatikan. Ada idhofahnya, mudhof ilaih, jahiliyah. Kalau diidhofahkan itu untuk apa? Masdar mudhof untuk apa? Menjelaskan. Now. Diberi sifat, diidhofahkan, itu untuk menjelaskan now. Terus. Intinya masdar. Masdar. Maful mutlak. Jilda. Mana Jilda? Sudah ketemu belum? Kayak Abu Usman aja. Tiba-tiba nyambung lagi belum ketemu. Percakapan 28. Kalau punya saya, kalau punya mungkin 27. Ijlis bil data. Ijlis mana ijlis? Labbaik ya Ustaz. Nah itu. Ada enggak? Labbaik ya Ustaz. Enggak ada. Enggak ada labbaik ya Ustaz. Oh ada. Apa? Maksudnya labbaik ya Ustaz itu ada maful mutlaknya tidak? Enggak ada. Usman. Apa? Bawahnya. Labbaik itu masdar, ya. Mansub dia. Musanna. Naib an fi'lihi. Baik, atajlisu fil fasli hadzal julus. Syaitnya mana ya, Pak Usman? Hadzal julus. Sampai situ dulu, jangan ijlis. Yang mana? Maful mutlaknya atau penggantinya? Julus. Julus. Baik. Yang mana? Hada apa julus ah? Kalau balik. Hada apa julus? Hada apa al julus? Hada. Nah. Sebagai apa hada? Naib. Al julus ah? Badal dari hada. Terus. Jilsada. Kenapa ini? Jelaskan apa? Now, idhofahkan. Dan ini masdar hai'ah. Terus? Mahlan. Mahlan? Ya, lompat. Sebelum itu ada kan? Sam'an wa ta'atan. Iya, udah kena mahlan gimana. Mahlan ya apa? Nabilah. Atas takjil. Jangan tergesa-gesa lompat. Nah, masdar menggantikan fi'ilnya. Terus, asma'u wa uti'u. Aku mendengar dan aku taat, begitu. Terus kalimatin maful bih. Al-ana umli alaikum kalimatin yang das imla'an. Itu imla'an jelas. Umli imla'an. Amla yumli imla'an. Untuk apa ini? Menjelaskan, menguatkan maknanya. Terus? Sofia? Mahlan. Apa ini? Masdar menggantikan fi'ilnya. Masdar menggantikan fi'ilnya. Seperti naam yang keempat ya, mahlan. Tamrin 4, ayyinil maf'ul al mutlaqa fi ma ya'ti wa dhkur naw'ahu. Indah ya Balus, Abu Usman, Abu Luqman. Salawat ya ayyuhalladzina amanu dhkuru wa dhkur. Diartikan, jelaskan mana maf'ul mutlak. Wahai orang-orang beriman, sebutkanlah. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Dikras. Nauknya apa? Nauknya. Di makna. Nah, terus. Tak kira di makna pripun toh. Dikri sifat toh. Nah. Terus. Sa'al talibu su'alan nahwiyyin. Su'alan. Fa'ajab tuhu ijabat al-mufassirin. Artikan dulu. Telah bertanya kepadaku. Failnya dahulu kan. Pelajar itu telah bertanya kepadaku. Satu pertanyaan. Pertanyaan. Bukan tentang. Pertanyaan ahli nahwu. Ahli nahwu. Jadi pertanyaannya berbobot. Lalu aku menjawabnya dengan jawaban para ahli tafsir. Bukan yang para ahli tafsir. Sayatnya mana? Sayatnya suala dan ijabata. Jenisnya apa ini? Fungsinya apa? Jenisnya menjelaskan. Now. Didofakan. Salis. Ambatakum. Ambatakum minal arti nabatat. Summa yu'aidukum fiha wa yukhrijukum ikhraj. Nabat. Perhatikan dulu. Dan Allah telah menumbuhkan dari kalian. Dari kalian. Menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benarnya. Kemudian mengembalikan kalian ke dalam. Dan mengeluarkan kalian dari dan dengan sebenar-benarnya. Mana sayatnya? Dan fungsinya untuk nah, Rabi. Aklan dan hubban. Untuk apa ini? Now. Terus. Syahidnya? Syahidnya sajadatain. Untuk? Untuk bayan adat. Adat? Nah. Sadis? Sadis. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. Syahidnya? Israran untuk? Nau. Nau? Nau itu kalau diberi sifat atau diidhofahkan. Kalau enggak ada nau, sifat, enggak ada idofa bukan wazan fa'lah, maka untuk makna ta'kidan di maknahu. Terus. Jadi, para Nabi SAW sabar ala yasi fa'inna ma'i ma'idakum alim. Jannatu. Sayyidnya. Sabron. Apa ini? Masdar menggantikan dari fi'ilnya. Apa fi'il yang digantikannya? Isbir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya tempat kalian yang dijanjikan adalah al-jannah. Terus? Tasik posamin. Ya sudah. Apa ini? Naibnya yang apa ini? Naib, naib. Kok malah mabrurnya gimana? Naib an fi'lihi. Terus? Kalau imamu kiraatan jamilatan. Nah. Imam itu telah membaca dengan bacaan yang bagus. Kiraatan. Kiraatan apa ini? Jelaskan jenisnya karena diberi sifat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita libur lagi sampai masuk. Ya. Libur panjang. Tahun depan insyaallah. Tahun lagi. Sampai sore. Hari Sabtu. 11. 12. 12.